Mitra Bisnis, beberapa hari yang lalu saya menemui seorang teman yang masuk rumah sakit karena sakit keras ya. Ketika saya tanyain kenapa, ternyata karena bekerja yang berlebihan ya. Jadi tidak pernah istirahat, keluar kota, minum arak, minum bir ya. Lalu malam begadang dan pagi kerja lagi, memang mati-matian, berkaholik ya. Dan dia di rumah sakit sedang bertengkar dengan istrinya ya. Dan saya melihat hal ini dan saya teringat bahwa tren sekarang, apa yang sedang dikejar manusia disebut life's balance. Antara balance antara kehidupan kita, mau mementingkan yang mana dalam kehidupan kita. Kerja terus-terusan atau kehidupan sosial, ternyata secara umum orang itu mempunyai 6 area yang harus dipentingkan dalam prioritas kehidupannya. Yang pertama adalah pekerjaan, jadi kita mementingkan pekerjaan kita untuk kita dahulukan. Yang kedua adalah kesehatan, jangan sampai terlalu banyak kerja lalu kesehatan kita yang kena ya. Dan yang ketiga adalah family atau pacar, kalau buat orang yang belum menikah, yang sudah menikah punya istri, anak, suami, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah social life, kehidupan sosialnya, baik dengan family ataupun dengan teman, lalu persahabatan, ya. Dan yang kelima adalah study atau belajar, ya belajar lagi atau sedang kuliah atau apa. Dan yang keenam adalah fun atau enjoyment, prioritas kita yang mana? Nah, kita selalu diajarkan untuk mencoba mencari balance dari semuanya. Saya lebih berpikir bahwa yang penting bukan balance, tapi bagaimana memberikan kompromi antara satu dengan yang lainnya. Karena tidak bisa semuanya diajukan, semua punya kepentingan yang sama, itu tidak bisa. Kalau Anda mau fun dan enjoyment dan pekerjaan Anda ternyata menuntut hal-hal yang sama dengan fun dan enjoyment Anda, maka ini kebetulan buat Anda. Karena fun and enjoyment bergabung dengan work atau kerja Anda. Sebaiknya kalau pekerjaan Anda lebih mendekatkan Anda pada family Anda atau keluarga Anda, karena pekerjaan Anda mengharuskan bahwa Anda harus bekerja bersama dengan suami, istri, dan anak, maka ini bagus sekali karena Anda sudah menggabungkan work dengan family. Tapi dalam banyak kehidupan kita, kita harus memilih salah satu, dan kadang-kadang orang kelewatan memilih sesuatu dan melupakan yang lain. Kata kuncinya kembali kompromi, Anda harus berani sedikit mengurangi hal yang keterlaluan, dan membalance dengan hal yang lain. Tidak bisa 100% balance, itu tidak bisa. Selalu ada kerugian, selalu ada kompromi. Tapi kalau kita sadar bahwa kita melakukan ini, dan kita tahu risiko kelebihan dan kekurangannya, dan dengan sadar kita memilih, maka setidaknya kita tahu apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang terbaik kalau kita bisa menyelaraskan beberapa poin ini menjadi satu poin. Misalkan bahwa pekerjaan saya juga menyebabkan saya menjadi lebih sehat, membuat saya lebih belajar tentang kehidupan, keluarga saya berbahagia, dan kehidupan sosial saya baik. Mitra Bisnis, kalau Anda bisa menggabungkan hal itu, alangkah baiknya buat Anda. Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.